Mitra Bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, persoalan buruknya infrastruktur transportasi darat di tanah air yang berdampak pada tingginya kos transportasi akan sangat sulit diatasi sepanjang pemerintah tidak memiliki effort serta kebijakan yang jelas untuk mengantisipasi aksi-aksi para pemburu rente di lingkaran kekuasaan pusat dan daerah yang selama ini menjadikan proyek-proyek infrastruktur sebagai objek mencari keuntungan melalui modus KKN. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Menurut visi Bapak, apakah persoalan para pemburu rente juga terjadi pada sektor transportasi laut yang notabene menjadi kebutuhan vital kita sebagai negara kepulauan? Semua yang kerja di lapangan pasti tahu ini, gitu. Anda lihatlah di jembatan penyeberangan di Merak Bakahuni, dan di Ketapang Gilimanu itu kayak apa itu? Kenapa? Ini kan pengusaha ini menjerit dan makin macet makin tinggi kan biaya unit cost untuk angkutan itu. Gitu. Udah kapalnya kapal tua semua, kapasitasnya nggak cukup. Tiap kali ada berita berhari-hari nunggu truk-truk itu gitu. Ini yang membuat FDI itu malas investasi, gila ini kayak gitu, udah gitu sepanjang jalan masih dipungut kiri kanan gitu. Lantas apakah kelemahan kita hanya dari sektor transportasi semata, Pak Her? Ya kalau enggak, itu kan hanya dari satu sektor ya, transportasi. Ini nyangkut infrastruktur transportasinya gitu. Hanya satu bidang. Bidang yang lain, lihatlah anggaran penelitian di negara seperti Jepang, itu bisa sampai 21%. India saja udah 2 digit semua gitu. Kita ini 2 digit setelah koma gitu. Jadi 0,% jangan mimpi kemudian kita mampu gitu. Nah, menurut visi Bapak, apa prioritas yang harus kita benahi? Semua orang tahu kok logikanya itu, satu infrastruktur, dua pendidikan, tiga R&D gitu kan. Baru yang lain-lain gitu. Ini kan enggak, terbalik gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.